بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dauroh kita baca kitab Sulamul Munajah Tara Safinatul Shalah. Kita sampai di rukun-rukun salat yaitu yang kelima. Rukun yang kelima, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-khamisu, yang kelima ar-ruku'u ruku' bi'an yanhaniya min ghairi irkha'i rukbataihi hatta tanala rohatahu rukbataihi. Rukuk yaitu gambarannya yanhanya dia merundukkan badannya min ghair irkha'i rukbataihi tanpa mengendorkan kedua lututnya, artinya lurus atau tidak ditekuk ya, karena kalau ditekuk kan jadi maju depan. Terus rukuk itu hatta tanala, sampai tanala rohatahu, kedua rohahnya itu mencapai dua atau bisa menyentuh yaitu kedua lututnya. Ya, rohah ini adalah ini ya, apa ini rohah, kalau ini butun asobi. Jadi sini ini harus bisa nempel di lutut, seandainya ditempelkan. Karena menempelkan, memegang lutut itu juga bukan satu kewajiban. Ya, intinya dia itu merunduknya dalam posisi apa? Dalam posisi seandainya tangan itu kita pegangkan ke lutut, yaitu rohah ini ya. Bukan ini, kalau ini belum bisa. Harus yang ini, rohahnya. Maka itu bisa nempel di lutut. Ya, penjelasannya Syekh Nawawi Al-Albani rahimahullah taala mengatakan al-qaimu yaitu al-qaim al-qadir, bagi orang yang berdiri salat dengan berdiri dan dia mampu. Walau bi mu'inin, meskipun rukuk ini apa dengan dibantu oleh orang lain. Bi mu'inin, dengan dibantu. Walau dawaman, meskipun terus-menerus, li qisari zamanihi, karena rukuk itu hanya sebentar, meskipun dibantu terus-menerus. Ay yamilu li siqihi bisarti ala yahruja anistiqbalil qiblah au bi'timatin ala aso. Jadi mencondongkan bagian tubuhnya dengan syarat tidak keluar dari, yaitu menghadap kiblat. Au bi'timadin ala aso. Itu ataf ke ini ya. Mu'inin tadi ya. Dengan bantuan atau dia bersandarkan pada tongkatnya. Inhinaan sirfan, yaitu merunduk yang murni, wahwa min ghairi irkha'i rukbataihi, yaitu tanpa mengendurkan kedua lututnya. Jadi kencang maksudnya tidak di, kalau dikendurkan itu di, jadi tekuk gitu ya, jadi menekuk antara pahanya dengan area betisnya. Gampangnya tegak lurus gitu aja, lurus diluruskan. Ketika dia betis sampai paha itu lurus, berarti itu lututnya tidak di irho. Ya, kemudian tangan apa bisa nempel di situ? Kalau bisa itu sudah minimal sah ruku. Kalau belum bisa nempel, yaitu rohahnya tadi, berarti belum tercapai minimal ruku. Itu minimal ruku sah itu pokoknya ini rohah ini harus bisa ditempel. Kalau kita ditempelkan ke lutut itu bisa. Kalau belum bisa berarti kurang merunduk lagi, harus dirundukkan lagi sampai bisa. Jadi kalau jari-jarinya saja ini belum memenuhi syarat dinamakan minimal apa ruku. Yasilu batinu kafahi hatta tanala rohatahu, kedua rohanya yasilu batina kafahi wahwa bagian dalam telapak tangan wahwa mu'tadilul khilqah, yaitu postur tubuhnya standar normal. Itu rukbatahi yasila batinu kafahi rukbatahi, bisa mencapai menempel pada kedua lututnya seandainya ditempelkan yakinan, dalam keadaan yakin. Nah, di sini idza arada wad'ahuma alaihima, jika ingin menempelkan kedua, memegangkan kedua telapak tangan di kedua hima ala rukbatai, kedua lutut. Jika ingin menempelkan, memegangkan kedua telapak tangan ke dua lutut, wahwa sunatun, yaitu sunnah. Jadi tangan dipegangkan ke lutut ketika rukuk itu hukumnya sunnah. Artinya kalau tangannya tidak dipegangkan ke lutut, atau tangan tidak memegang lutut, maka tetap sah. Hanya saja beda keutamaan. Jadi tidak afdol. Ini bicara masalah sah dan tidaknya, maka jika tidak dipegangkan, tidak memegang, tangannya tidak memegang lutut, tetap sah. Asalkan dia sudah mencapai minimal rukuk. Minimal rukuk adalah kedua rohahnya, kedua telapak tangan bagian dalam itu sudah bisa sampai ke lutut. Wa kharaja bi qaidi al-qa'imi, dan keluar dari qaid. Qaid itu batasan. Qaim tadi kan beliau mengatakan ay al-qaim al-qadir. Keluar dari kata-kata qaim, yaitu al-qa'id, yang duduk. Nah, ini kalau yang berdiri itu tata cara lututnya, tata cara rukuknya seperti tadi. Bagaimana kalau yang qa'id duduk? Wajibu al-hina'u, kewajibannya bagi sholat, ya orang yang sholat dalam keadaan duduk, dia inhina, ya sambil sebentar ini kalau sholatnya dengan duduk, sama juga inhina juga ya. Bihaitsu di mana tuhazi jabhatuhu, jabhah itu tuhazi sejajar, setentang, sejajar dengan ma. Kudama rukbatahi. Ketika dia sholat dalam keadaan duduk, dia merundukkan badan. Ya, minimal sahnya adalah jabhah itu kalau ditarik ke bawah, maka jatuhnya di depan lutut, bukan di lutut ya. Di depan lutut itu ya di area. Kalau yang dipegang bawah lutut, ya kesunahannya di lutut. Kalau di bawah lutut ya tidak sesuai dengan kesunahan. Allahu a'lam. Ya tadi ini jabah itu kalau ditarik tegak lurus ke bawah itu sampai di depan lutut, di lantai atau apa tempat sholat di depan lutut, bukan pas lutut. Jadi ini ketika merunduk gitu, ini jatuhnya di depan lututnya ya. Depan lutut, bukan pas lutut. Jadi ada lutut, ada depannya. Depannya itu ya lantai lah, seperti itu misalnya. Wa biqaudi inhina isirfi. Dan tadi disebutkan inhinaknya harus sirf murni. Maksudnya adalah di sini nah, kalau tidak murni di sini misalnya malau khonasa wa akhroja rukbatahi. Ya, jadi inkhinas itu wa akhroja rukbatahi mengeluarkan lututnya. Fala yakunu zalika ruku'an, maka tidak itu bukan ruku'. Jadi dia gampangnya ditekuk, ya, ditekuk. Jadi gampangnya gambarannya kita kayak ruko itu tapi ditekuk lututnya, ditekuk. Ya, ini kameranya deh. Bisa ya, maksudnya ini kalau lutut, ini lutut misalnya ini lutut ya. Nah kalau ini nah itu ini kan lurus gini, ini paha, ini betis ya depan. Nah, kemudian ini dipegang pakai tangan misalnya. Nah, kalau inhinas itu ditekuk gini, nah akhirnya kan dia gampang ini megang sini. Nah, ditekuk seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Bukan standar. Li'anna nailahuma lam yahsul bil inhina. Alasannya karena kalau dengan inhinas tadi, khonasa tadi, itu rohahnya itu kedua telapak tangannya itu bisa nempel di lutut bukan dengan merunduk ya. Karena dia kalau nggak merunduk pun bisa, kalau semakin ditekuk semakin semakin apa namanya mudah dijangkau. Tapi qaid mu'tadilil hilqah dengan ya kemudian dengan qaid mu'tadilil hilqah yaitu perawakan atau postur yang standar. Ma lau tolat yadahu, yaitu seandainya tangannya panjang, tangannya panjang sekali ya, maksudnya tidak standar, tidak normal. Au qosurata, atau terlalu pendek tangannya. Au kuti'a syai'un minhuma, atau ada yang terpotong dari salah satu dari keduanya, maka fala yu'tabaru dzalika, maka itu tidak menjadi tidak bisa teranggap. Jadi artinya kalau tidak bisa jadikan patokan kalau dia tangannya terlalu panjang. Jadi kalau terlalu tangannya kalau terlalu panjang, dia membungkuk sedikit sudah bisa nyentuh gitu loh. Ya kan? Yang kalau tangan normal bungkuk segitu itu misalnya gini. Kalau tangan panjang misalnya bungkuknya baru kayak gini, ini sudah bisa nyentuh tangannya. Dua telapak tangan. Karena apa? Ya karena dia panjang. Sebaliknya kalau tangannya pendek, sudah seperti ini, normalnya orang bisa nyentuh. Tapi karena dia tangannya pendek, dia tidak bisa nyentuh. Nah, walaupun tidak bisa menyentuh, maka yang tangannya pendek ini tetap sah. Kalau jadi patokan adalah yang umumnya tadi, postur yang normal. Seperti itu maksudnya. Maka itu tidak teranggap. Kemudian yang keenam, asadisu yang keenam. Atumakninatu fihi biantan fasila harokatu huwiyihi an harokati rofihi watas kunu a'dohu puluha. Tumakninah ya. Tumakninah itu apa? Tenang. Fihi di dalam rukuk, fi rukuk. Bi antan fasila, yaitu ini gambaran tumakninah itu ada infisol. Infisol itu terpisah. Infasola. Nanti lawannya itasola bersambung. Harokatu huwihi. Huwihi. Harokah gerakan huwihi itu maksudnya gerakan turun gerakan turun dari berdiri menuju apa rukuk. Jadi ada ini berdiri, kemudian ada gerakan menuju rukuk, rukuk. Ada juga gerakan an harokati rofihi, bangkit dari rukuk. Nah, ada dua gerakan itu. Yaitu ada gerakan pertama, gerakan dari berdiri turun ke rukuk. Ini namanya harokatu huwihi, harokat turun menuju rukuk. Ada harokatu rofihi, rofi rukuk, mina rukuk. Jadi ini gerakan pertama dari berdiri menuju rukuk. Gerakan kedua dari rukuk menuju itidal. Nah, disebut tumakninah ketika gerakan dari berdiri menuju rukuk itu terpisah dengan gerakan dari rukuk menuju itidal. Nah, kalau dia dipandang itu sudah terpisah, berarti sudah tumakninah. Kalau tidak terpisah, tidak infasola, berarti itasola, berarti tidak bisa. Tidak tumaknya. Contoh, kalau ini berdiri ya. Berdiri, kemudian rukuk. Rukuk, langsung berdiri lagi. Nah, rukuk sebentar sebentar sekali misalnya. Rukuk sebentar sekali berdiri. Nah, ini kan nyambung. Namanya itisol. Nah, kalau infisol, dari berdiri, rukuk, ada jeda kan. Pisah. Nah, jadi rukuk itu bisa menjadi pemisah. Karena selama rukuk itu bisa menjadi pemisah, antara dari gerakan dari berdiri menuju rukuk dan antara dengan rukuk menuju itidal, kok rukuknya jadi pemisah berarti rukuknya sudah tumakninah. Tapi kalau rukuknya itu tidak bisa menjadi pemisah, maka ketika dilihat itu dia bersambung, jadi dari berdiri langsung rukuk, sebentar langsung berdiri, nah itidal, nah itu berarti tidak tumakninah. Itu watas kunu a'dhu'uhu kulluha, dan anggota-anggotanya diam. Penjelasannya yaitu atu maknina tufiye fi rukuk bi antan fasila harakatu huyi min qiyamihi, dari berdirinya huwihi min qiyamihi, turun turunnya dia menuju rukuk dari berdiri, terpisah an harakati rafihi, dari gerakan bangkit dari rukuk. Watas kunu a'dhu'uhu kulluha qabla rafihi, dan anggota-anggota badan tadi itu dia tenang sebelum diangkat ya, di dari berdiri kemudian rukuk, tenang dulu, ada tenang, nah, baru bangkit. Itu tumakninah. Sehingga kita bisa melihat kalau yang sholatnya cepat itu bagaimana ya, maka dilihat itu ada tumakninahnya tidak. Maka sholat yang cepat itu belum tentu tidak sah, karena tidak belum tentu tidak tumakninah. Jadi bukan masalah cepat tidaknya ya, karena kalau ada orang mandang ini cepat tidak mungkin bisa relatif, tapi harus tahu patokannya tumakninah seperti apa. Ya, kalau sudah tahu patokannya yang muktabar tumakninah seperti apa ya, kita bisa menghukumi meskipun masih dikatakan cepat. Tapi kalau tercapai tumakninah ya berarti terpenuhi syarat tumakninahnya. Sehingga kalau syarat-syarat rukun-rukun yang lain terpenuhi ya sah. Meskipun cepat gitu. Tapi kalau memang tidak terpenuhi syarat tumakninahnya, tidak bisa disebut tumakninah, baru dia tidak sah. Karena tumakninah adalah rukun salat. Jadi seperti itu. Maka dilihat cepatnya seberapa. Ya. Jadi nggak bisa kemudian kita katakan sholatnya cepat tidak sah. Ya nggak bisa, cepat sama tidak cepat nih bisa jadi relatif. Pandangan orang nih cepat nih, satunya nggak begitu cepat. Nah, jadi tidak sah kalau tidak tumakninah gitu. Baru ditanyakan tumakninah adalah seperti apa. Nah, itu baru kalau sudah tahu, ya kita bisa menghukuminya. Meskipun kalau sholat cepat nggak bagus, ya apa artinya kalau misalnya dia sah, tetap tumannya, tapi kalau cepat ya tidak bagus juga kan, karena namanya sholat itu munajat pada Allah Subhanahu wa Taala, itu harus ada apa namanya, itu mengedepankan adab gitu kan, kekhusyuan. Kalau cepat bagaimana untuk meraih kekhusyuan, padahal kekhusyuan itu inti dari sholat, itu penting sekali ya, bahkan sampai mengalahkan kekhusyuan diutamakan, diunggulkan daripada sholat berjamaah, karena dia kalau mau buang hajat dia pilih mana, berjamaah dengan menahan buang hajat, atau misalnya berjamaah dengan memikirkan makanan dalam keadaan lapar, sudah ada makan disidangkan, bisa jamaah, atau dia makan atau buang hajat, nanti selesai jamaahnya sholat sendiri. Maka para ulama mengatakan lebih afdol apa? Menyelesaikan hajatnya dulu atau makan dulu tadi, meskipun tidak dapat jamaah, gitu loh. Karena tumakninah itu jadi ruhnya sholat. Nah itu maksudnya ini dari sisi apa? Dari sisi oh dia sah kok, tapi cepat. Nah itu perlu dipertimbangkan pula kalau kita yang mengamalkan, kalau kita yang beramal ya. Tapi kalau orang lain yang mengamalkan ya kita hukumi pokoknya itu sah seperti itu. Meskipun ya kita anggap itu kurang bagus karena dari sisi kekhusyuan tentu butuh waktu yang lebih lama daripada tentu akan kesulitan kalau dia sholat cepat itu dengan keadaan khusyuk itu akan lebih kesulitan. Allahu a'lam bishawab. Falau zada fil huwi, nah ini ada ibarah ini. Kadang-kadang seperti ini di ya apa namanya? Kita belajar sarah bermacam-macam kitab yang macam-macam itu ya itu saling menutupi. Kadang di kitab dasar seperti ini ada ibarat seperti ini, di kitab atasnya ini enggak ada. Ya, karena namanya orang yang nulis itu kan tidak bisa kemudian oh ini semua masail-masail itu sudah cocok semua untuk dasar. Nah, bisa jadi akan dia kan yang menulis ini apa? Ya kebablasan misalnya bisa kan itu. Apa yang diilmuinya oh ini dicantumkan meskipun kita anggap oh itu ini berat. Tapi belum menganggap ini penting. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa, nggak ada patokan khusus. Artinya, meskipun kitab dasar, kadang-kadang ada masail-masail yang nggak ada di kitab setelahnya. Kalau zada fil huwi an hati akol ruku wartafa'a wal harokatu mutasilatun lam yakfi. Jadi dia menambahkan itu maksudnya dia kan huwi itu turun. Ada tadi sudah kita kata sudah kita bahas tentang minimal ruku. Kapan itu disebut minimal sah ruku? Ketika dia membukukan badan, rohanya ini bisa mencapai lutut. Nah, itulah minimal ruku namanya. Kalau orang belum sampai minimal ruku itu enggak sah. Kalau sudah minimal ruku sah. Tapi enggak afdol karena afdolnya harus datar harus apa? Seperti papan antara apa? Punggung dengan kepala datar. Yang afdolnya kan gitu. Nah, dia menambahkan sudah melewati minimal ruku. Itu falau zada fil huwi an hadi aqali ruku. Kemudian wartafa'a kemudian diangkat. Bangkit wal harakatu mutasilatun. Dan harokatnya itu harokat apa mesti gerakannya mutasilah bersambung maka tidak mencukupi. Jadi kalau kita lihat ini poinnya di mutasilah. Kalau dia mutasilah ya berarti tidak infisal. Tadi kan disarankan bi antan fasila harokatu wi an harokati rofihi. Nah kalau misalnya dia merunduk belum sampai akal rukuk ya sudah itu belum rukuk namanya. Ya kan? Belum ruku. Apalagi mau ditanya tumakninahnya, ya sudah tidak bisa. Dia posisi ruku aja belum tercapai. Tapi kalau dia sudah mencapai akol ruku, atau malah dia melebihkan, tapi dia gerakannya mutasil. Ya. Berarti tidak sah karena tidak tumakninah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian al-sabi'u yang ketujuh adalah al-i'tidalu i'tidal. I'tidal bi'an yantasiba qa'ima. Dia berdiri tegak. Al-i'tidalu qala syarihu rahimahullah ta'ala al-i'tidalu walau fin naflin. Meskipun di sholat sunnah. Bi'an yantasiba qa'ima. Dia tegak berdiri. Awqaidan atau tegak duduk. Kalau dia sholat sunnah, ya misalnya dengan duduk. kama qabla ruku'ihi, sebagaimana sebelum rukuk. Jadi ketika dia sholat berdiri kan sebelum rukuk dia berdiri, qiyam, dan rukuk. Maka itidal nanti sama dengan seperti sebelum sebelum rukuknya. Nah, kalau dia sholatnya duduk, maka itidalnya sebelum rukuk dia duduk. Ketika baca Fatihah, maka setelah rukuk itidalnya juga dengan duduk. Kemudian liqaulihi, hadisnya dalil liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'ta ra'saka minar ruku'i, jika engkau mengangkat kepalamu dari rukuk, fa'aqim sulbaka, maka tegakkanlah yaitu tulang punggungmu, hatta tarji'a al-idhamu min mafsiliha, sampai tulang-tulang kembali di tempat-tempatnya atau persendiannya. Rukun yang ke-8, asaminu atumak ninatu fihi, kama zakarna fi aruku. Tumak nina di dalam i'tidal. Tumak ninatu fihi fil i'tidal. Kama zakarna, jadi i'tidal harus tumak nina. Ruku juga tadi ya. Kama zakarna fi ruku. Di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatma'innu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumakninah. Qal shalu kama ra'aitu muni usolli. Beliau bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Walau sajada, seandainya dia sujud. Tumasaka, kemudian ragu-ragu. Hal atama i'tidaluhu aula, apakah dia sudah sempurna itidalnya atau belum? Maka itadala wat ma'ana wujuban summa sajada. Ya. Jadi ini seandainya orang sujud. Posisi sujud. Nah, pas sujud itu ragu-ragu. Tadi itidalnya sudah sempurna belum? Sudah selesai belum itidalnya? Atau ya sudah selesai itidal, dia ragu-ragu. Maka kalau dia ragu-ragu, itadala watma'anna, maka dia itidal dan tumakninah, hukumnya wajib. Suma sajadah, kemudian sujud. Sujud lagi. Jadi di sini berarti enggak boleh ragu-ragu. Jadi ketika posisi sujud, sebelum sujud kan itidal. Kemudian dia ragu-ragu tadi itidalnya sudah sempurna belum? Ya. Sudah tumakninah belum? Karena orang kalau dari ruko itu kan jarangnya. Langsung sujud jarang. Di sini kan itidal ya. Tapi kalau orang dari berdiri, itu bisa jadi lupa ruko bisa. Jadi langsung sujud itu bisa itu. Karena anak pernah lihat, tapi makmum ya. Nah, pernah lihat makmum itu, ini imamnya ya dari berdiri kan mau rukuk tuh. Nah, ini dia malah langsung sujud. Jadi berdiri langsung sujud itu. Jadi bisa lupa berarti ya. Anak baru tahu, oh ternyata bisa juga ya. Kadang digambarkan di fikih itu kan ada yang lupa rukuk seperti itu. Kadang kita itu enggak terbayang, bisa kok orang bisa lupa rukuk itu gimana? Berarti apa dari berdiri langsung sujud gitu kan? Berarti kan gitu. Apa ada gitu? Ternyata ada, pernah anak lihat seperti itu ya. Jadi ini maksudnya itu yang di kitab itu kadang kita belum nemui, kadang belum nemui, kadang sudah. Jadi ya seperti itu. Tidak mesti kita sudah menemui. Nah, ini juga misalnya ketika sujud dia ragu-ragu, itidalnya sudah belum? Sudah tumakninah belum? Maka dia wajib, berarti enggak boleh melanjutkan itu kalau ragu-ragu. Tuma saka hal tama i'tidaluhu aula, maka i'tadala buat ma'ana wujuban. Kemudian yang ke-9, asujudu al awalu, sujud yang pertama. bi'an bi'an yal doa, maka dia dengan meletakkan jabah, ini jabah bi'an yal doa jabah tahu walau bimu'inin, meskipun dengan bantuan, walau bi'akol ma yaqau alai ismul jabah min a'laha au asfalaha, meskipun dengan minimal bagian jabah. Ma bi aqal ma yaqau al ismul jabah itu dengan bagian yang itu pokoknya disebut jabah, mau di atas sini atau di bawah sini. Nah, pokoknya masih area jabah. Ya, min a'laha atas atau asfal. Kemudian disyaratkan maksufatan, yaitu terbuka. Ay maksufan dzalikal maudi. Area jabah tadi, keningnya itu terbuka. Ya, maksufatan. Kemudian ay maksufan dzalikal maudhi haitsu la udhra, ketika tidak ada uzur. Jadi kalau ada uzur itu misalnya luka, ya. Luka kemudian diperban, misalnya seperti itu. Kalau enggak ada uzur harus bisa terbuka. Meskipun sebagian. Jadi jabah itu harus menyentuh lantai tempat sujud meskipun sebagian. Sebagian enggak, jadi sebagian enggak apa-apa, ya. Sebagian. Jadi kalau ada rambut di sini enggak apa-apa. Yang enggak boleh kalau misalnya ditutup total, misalnya ditutup total seperti ini. Nah, ini ditutup total gini, ini enggak sah kalau menurut mazhab Syafi'i, enggak sah. Enggak tahu kalau mazhab lain nampaknya masih sah. Maksufan zalikal maudhi haitsu la udhra ala musallahu, di atas tempat sholatnya, tempat sujud. Ai maudhi'i sujudihi, tempat sujud. Walau ini cetakannya memang audan atau apa, ya? Ada yang lain mungkin? Audan. Sama, ya. DKI sama, Ustaz. Ya, ya. Allah alam. Kalau out itu masdar di ada ya utuh, kan, Ustaz. Maksufan zalikal maudhi haitsu la udhra ala musallahu ay maudhi sujudihi walau audan. Coba nanti ngecek, ya. Ini kalau secara apa analisis kalimat, ya, kalau yang terdekat kita analisis ini, ya, analisa i'rab itu, maka yang terdekat itu maudi. Ya. Walau kana maudi u sujudihi audan, gitu. Nah, gitu kalau secara analisanya. Nanti coba anak cek ulang, ya. Mutahamilan alaiha, yaitu mutahamilan alaiha, yaitu ditekankan, dibebankan, tahamul ay al jabhah, jadi jabhahnya itu dibebankan ke tempat sholat, artinya diletakkan. Ada yang pakai ud enggak, ya? Udun gitu. Hamzahnya, A-nya di Doma nggak ada ya? Kalau Allah. Mutahamilan, mutahamilan alaiha. Jadi apa? Ini jaba itu dia dibebankan. Artinya kita kan kalau meletakkan jaba kepala gambarannya bisa hanya diletakkan saja tanpa dibebankan. Artinya kayak gandul gitu, apa enggak, cuman sentuhan saja gitu loh. Nah, sentuhan saja. Ini nanti di sini ada gambarannya. Tahamul, ada tahamul qalilan, ya sedikit. Nah, ini gambarnya. Bihaitsu law kana sujudu ala qutnin. Gambarnya seandainya dia sujud di atas kapas misalnya. Au hasisin atau apa rumput. Au syai'in mahsuwin atau sesuatu yang ada isinya yang empuk gitu. Mahsu itu yang tersumpal ya. Jadi ada isinya ya macam apa ya, sesuatu yang ada isinya empuk gitu. Lanka basa maka akan inkibas. Blesek amin. Kempes ya. Kempes atau dekok blesek gitu ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Jadi kapasnya itu kena, karena kena apa? Kepala jabat jadi seperti itu. Jadi enggak kemudian ditekan banget enggak, tapi ini itu ketika diletakkan tuh dia itu apa? Tempat sujud itu terbebani gitu loh, terbebani oleh kepala gitu. Beda kalau cuma nyentuh saja, tidak diletakkan gitu kan, tapi tersentuh saja itu enggak bisa. Belum mencukupi sujudnya. Jadi kalau tempat sujudnya itu tidak terbebani oleh beratnya kepala gitu loh. Nah, itu maka tidak sah. Misalnya gandul. Kalau bahasa Jawane minggring-minggring cuman nyentuh aja gitu loh. Nah, itu. Kalau seperti itu kan nanti kalau dia kapas pun ya kapas enggak bakalan blesek tadi, enggak bisa kempes karena dia enggak terbebani kapasnya gitu. Wa zahara asaruhu, dan nampak bekasnya, dampaknya, bekasnya. Kemudian ala ghairi mutaharikin bil quwah. Dia sujud itu di atas sesuatu yang tidak bergerak. Ya, nanti disebutkan tidak bergerak seiring gerakannya si orang sholat. Enggak sampai jadi tumpuan utama ya. Jadi hanya tidak sampai tumpuan utama karena itu tetap ada tumpuan lutut ya. Ya, lutut kemudian kedua tangan. Tidak sampai kemudian jadi utama. Intinya pokoknya ya ini aja sih. Ada tahammul meskipun qalilan tadi. Kalau tumpuan utama nanti berat. Karena bertumpu di sini, tangannya biasa enggak. Tapi tetap dia yang lain juga jadi tumpuan, cuman kepala itu diletakkan sehingga bisa memberati. Memberati. Ya. Kemudian sujudnya itu di tempat yang wairu mutaharik, di sesuatu yang tidak ikut bergerak. Bil kuah inda Romli wa bil fi'li inda Ibni Hajar. Bil kuah itu potensi. Berpotensi kalau bil fi'li itu nyata. Jadi ini ada khilaf ya antara Ibnu Hajar sama jadi misal misal orang punya sorban, nah, kemudian ada menjulur kan, Nah, menjulur. Ketika sujud itu sorbannya menjulur ke tempat sujud, dia sujud di atas sorbannya. Nah, sorbannya itu kan ikut bergerak. Ketika sholat, dia ikut bergerak berdiri, ya sorbannya ikut gerak berdiri. Itu namanya bergerak. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Dia wiri mutaharikin biharokati. Ini hubungannya di sini. Biharokati yaitu biharokati al-musoli. Bikyamihi waku'udhi. Ya, itu. Jadi kalau dia dalam mazhab Syafi'i, kalau sujud di atas sesuatu, yang sesuatu itu ikut bergerak dengan pergerakan orang yang sholat, maka tidak sah. Menurut Ibnu Hajar, ini yang lebih ringan. Menurut Ibnu Hajar, bil fi'li itu real, memang ikut bergerak. Tapi kalau menurut Romli, Inda Romli, itu bilkuah. Bilkuah itu, dia itu aslinya memang punya potensi ikut bergerak. Artinya secara normal gitu. Setara normal itu ini itu ikut gerak. Tapi dalam kondisi tertentu saat itu dia nggak ikut gerak. Nah ini namanya bilkuah. Nah bilkuah berarti lebih berat karena hanya sekedar potensi, kenyataannya tidak gerak karena ada suatu hal lain, itu sudah tidak sah. Tapi kalau Ibnu Hajar, bil fi'li itu real. Pokoknya ikut gerak enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu aja. Tapi meskipun normal ikut gerak, nah, tapi kalau pas itu enggak ikut gerak, maka tidak mengapa. Karena bil fi'li. Nanti bil fi'li sama bil kuah ini apa? Akan beberapa kali kita jumpai ya. Jadi artinya sama. Kalau bilqua itu pokoknya kalau dalam kondisi normal dia terwujud fi'il, itu namanya bilqua. Tapi pas itu tidak terwujud. Gampangnya kalau di bab apa isma khutbah itu ya. Khutbah diperdengarkan pada 40 orang. Ini juga hilaf antara Ibnu Majar dan Rombi. Tapi anak lupa mana yang bilfi'il dan mana yang bilqua. Kalau bil kuah itu kita misalnya dari khotib menyampaikan suatu kondisi normal itu semuanya dengar, tapi gara-gara ada pesawat di dekat masjid atau ada kereta api, nah kemudian nggak dengar. Nah, maka itu nggak apa-apa karena itu ada hal lain yang menghalangi pendengaran. Kalau nggak ada gangguan dia terdengar. Nah, meskipun saat itu dia enggak terdengar. Ini namanya apa? Bilkuah. Yang penting kondisi normal bisa terdengar. Ini bilkuah. Kalau yang satunya mengatakan bilfi'li. Kalau ada gangguan ya harus dikencengkan suaranya. Kalau enggak dengar pokoknya harus dengar. Gitu loh. Namanya bilfi'li. Jadi real harus terdengar. Jadi kalau bilfi'li itu lebih berat gitu. Gambarannya ini, dia itu biasanya bersambung dengan ini, dengan musoli, orang sholat. Kalau sajadah itu enggak bersambung dia. Itu dia tidak mengapa kalau diberi kasih misalnya sapu tangan dan misalnya itu tidak. Ini ada khilaf oleh. Jadi yang jelas disepakati seingat ana ya, itu kalau dia sujud di atas anggota sujud. Saya tangan. Ini. Nah, berarti dia itu jelas. Tapi kalau yang masalah dengan benda yang bergerak tak ikut bergerak itu masih ada khilaf, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kemudian dia rofi'an, ketika sujud rofi'an aji aji za tahu pantat wama haulaha. Jadi pantat dan sekitar pantat itu dia diangkat. Diangkat ala mankibaihi di atas kedua pundaknya wayadaihi dan kedua tangannya waroksi dan kepalanya yakinan yakin. Ini disebut it ya hayatu tankis. Disebut tankis. Jadi tankis. Jadi kepala sama pundak itu lebih di bawah. Jadi kan gini kan. Ya. Pantatnya lebih di atas daripada area kepala dan bahu. Iya hai atu atan kisi al matlubati minal qadir alaiha, yang dituntut bagi orang yang mampu untuk melakukan tankis tadi. Sehingga tidak boleh kalau tidak tankis. Kalau tidak tankis ya berarti kepalanya tegak lurus sama pantatnya atau lebih atas. Karena kalau tankis itu kan ya, seperti itu. Jadi kepala harus lebih di bawah. Kemudian wabian ya doa juz'an. Wabian yaldo'a, dia meletakkan juz'an bagian walau yasiron, meskipun sedikit bagian apa? Min kulin. Untuk setiap-setiap min rok rukbataihi, sebagian lutut. Wa min batini kuli kafin, sebagian telapak tangan bagian dalam. Wa min batini asobi, bagian dalam jari-jari. Kuli rizlin ala musolahu. Jadi kalau apa namanya, ini anggota sujud kan ada jabah, kemudian hidung, ya, jadi satu ngitungnya. Kemudian ini kaf, batin, bagian dalam. Kemudian jari-jari kaki, bagian dalam. Itu diletakkan ke tempat sholat juz'an. Walau yasiron, jadi enggak mesti semuanya. Nah, ini juga enggak mesti semuanya. Pokoknya ada sebagiannya meskipun kecil, sedikit. Walau yakfi tidaklah cukup. Wad'u rukbati arukbati ala zuri al kafi. Nah ini tidak mencukupi kalau meletakkan yaitu lutut di atas punggung telapak tangan. Demikian pula kalau jabah diletakkan di punggung telapak tangan ya. Nah, intinya karena itu anggota sujud semua. Wajib dan wajib an yajtami'a zalika, berkumpul semua tadi kuluhu semua ma'al jabhati fi anin wahidin. Jadi tujuh anggota sujud itu harus berkumpul, yaitu diletakkan di tempat sholat dalam satu waktu. Ya. Dalam satu waktu. Walau wadu'a, seandainya dia meletakkan hadil a'dha', anggota-anggota sujud ini, warofa'a, jadi ada jabhah, ada pula selain jabhah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu, anggota sujud yang wajib diletakkan ke tempat sujud itu jabhah, kayak kening, kedua telapak tangan bagian dalam, kedua lutut sama jari-jari bagian dalam kaki. Jari-jari kaki bagian dalam. Adapun hidung sunnah, tidak wajib. Jadi tetap sah kalau hidungnya enggak nempel, asalkan jabhahnya nempel. Nah, kemudian beliau mengatakan ini ada jabhah, ada anggota yang lain gitu. Sehingga digambarkan seandainya dia meletakkan anggota-anggota tadi, ya kan tadi disebutkan wajib berkumpul anggota-anggota tadi dengan jabhah dalam satu waktu diletakkan di tempat sholat. Seandainya walau wadu'a hadil a'dha', bagian anggota-anggota sujud tadi. Warofa'a kemudian diangkat qabla wad'il jabhah. Ya. Tuma wadu'a al jabhata, kemudian baru meletakkan jabhah, au akasa lam yakfi, atau kebalikannya maka tidak tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena jabhah tidak bareng dengan yang lainnya dalam satu waktu. Jadi misalnya tangan, kedua telapak tangan, kedua kemudian jari-jari dalam bagian dalam, jari-jari kaki bagian dalam, dan lutut, semuanya bareng. Ada satu waktu. Jabahnya belum nempel. Nah, ketika jabahnya belum, keningnya belum nempel di tempat sujud, yang lainnya sudah diangkat. Nah, berarti tidak mengalami satu waktu berbarengannya jabah dan yang lainnya tadi. Demikian pula kalau kebalikannya, jabah ditempelkan dulu, yang lainnya belum. Nah, kemudian yang lainnya mau ditempelkan, jabnya sudah diangkat. Ini sama saja. Intinya, dia tidak ada satu waktu jabah bersama dengan anggota yang lain itu diletakkan di tempat sholat. Alasannya li'an a'udhu'un tabi'atun lil jabah. Karena yang lainnya itu adalah anggota sujud yang mengikuti jabhah. Jadi ini tabi' saja, pengikut jabhah kening saja. Walau rafa'a ba'da 'adha'i sujudi. Walau rafa'a saatnya dia mengangkat ba'da sebagian 'adha'i sujud. Sebagian anggota sujud ba'da kamali setelah sempurna watau wala bimik dari ruknin batolat sholatuhu. Jadi ini dia mengangkat sebagian anggota sujud setelah sempurna dan dia perpanjang ketika mengangkat tadi seukuran rukun, maka batal sholatnya. Sebagian ini ya, sebagian apa anggota sujud ya, tidak keseluruhannya, dan dia diangkat sampai lama seukuran rukun bimik dari ruknin, maka batal sholatnya. Allahu alam sholat. Al-asiru yang ke-10 atu makni natu fihi kama zakarna fi ruku, yaitu makninah fihi ai fi sujud al awal. Ada tumaknya juga kama zakarna fi ruku, sebenarnya telah kami sebutkan dalam ruku li qaulihi sallallahu alaihi wasallam di sayyidina Khalad, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sayyidina Khalad, tumasjud kemudian sujudlah hatta tatmaina, sampai engkau tumaknina sajdan dalam keadaan sujud. Kemudian yang ke-11. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Bian yang tasiba jalisan. Dia tegak, duduk tegak. Penjelasannya, bian yang tasiba jalisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u sholatu rajul. Tidaklah mencukupi, tidaklah sah sholatnya seorang. Hatta yuqima dhuhrahu, sampai dia menegakkan punggungnya, mina rukuk dari rukuk, wa sujud dan dari sujud, sampai tegak itu kan, duduk tegak. Falau atoko al-qiyama walitija'a dunal julusi koma, seandainya atoko dia mampu berdiri dan mampu al-itija' berbaring miring. Dunal julusi, tapi dia enggak mampu duduk. Jadi mungkin sakit kakinya atau semisal itu, dia kalau duduk tidak bisa. Kalau dia berdiri bisa. berbaring miring bisa. Ya. Maka koma dia berdiri li'anal qiyama ku'udun wa ziyadatun. Karena berdiri adalah duduk dan ada tambahan. Ya, tambahan sehingga menjadi berdiri. Ya, kalau dia mau berdiri, maka harus berdiri. Karena dia bisa berdiri ya. Kemudian wala yajuzu lahu. Tidak boleh baginya tatwilu hadzal julus. Memperpanjang duduk ini tadi, yaitu duduk di antara dua sujud. Tidak boleh dia perpanjang wala li'tidali, tidak pula tatwil i'tidal. Jadi ada dua, duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Ini dua rukun sebut rukun pendek. Dalam mazhab disebut rukun pendek. Fa in tawala al-i'tidal, seandainya dia memperpanjang i'tidal ziyadatan ala qadri dzikri, melebihi seukuran zikir al-masyru' yang disyariatkan ketika i'tidal al-masyru' disyariatkan fi fil i'tidal bitilka shalah, di shalah tersebut binisbati lil wasatil mu'tadili qadra al-fatihati. Nah, gambaran pertama. Jadi gambaran pertama dia itidalnya diperpanjang melebihi zikir yang disyariatkan di dalam itidal, itu dilihat dari orang yang al-wasat, pertengahan mu'tadil standar, dia bacaannya, cara bacanya biasa standar. Dia tawala al-i'tidal ziyadatan qadra al-fatihati, seukuran fatihah. Ketika dia itidal, diperlama. Lamanya itu selama baca fatihah. Ini namanya dia memperpanjang rukun pendek. Autawala atau dia memperpanjang al-julusa baina sajdataini, memperpanjang duduk di antara dua sujud. Ziyadatan tambahan ala qadri zikri al-masru'i fihi, lebih dari sekedar zikir yang disyariatkan di dalam duduk. Qadru tasyahudi al-wajib, seukuran panjangnya, seukuran menyamai tasyahud yang wajib. Tasyahud wajib, bacaan tasyahud yang wajib. Ya. Karena ada bacaan tasyahud, tahiyatul barokatus, dan seterusnya yang wajib. Karena nanti ada bacaan yang wajib pada yang sunnah. Tapi ya selisih sedikit ya. Baik, kemudian qadra tasyahudi al-wajib maka batalat sholatu in kana amidan aliman. Sholatnya batal jika dia sengaja dan tahu hukumnya. Jadi di dalam mazhab itu ada namanya rukun qasir. Rukun qasir itu rukun pendek, dia itu seperti apa ya? Bukan maksud dan lidatihi itu loh. Jadi dia itidal itu kan dari rukuk ke sujud ya. Jadi hanya istilahnya itu rukuk, kemudian ada satu rukun untuk ya memisahkan gitu. Bukan maksud lidatihi, kemudian sujud. Kemudian antara dua sujud itu dipisahkan duduk. Jadi tidak dimaksudkan zatnya, ya istilahnya seperti itulah. Jadi apa dia? Sehingga jadi dihukumi apa? Rukun pendek. Ini ada khilaf juga di internal madhab. Ada juga yang mengatakan ini rukun tawil. Rukun apa? Tawil, rukun panjang. Ada pendapat qaul dalam madhab Syafi'i sendiri pun ada yang mengatakan itu rukun tawil. Sehingga kalau naik ini berpendapat ikut pendapat yang lemah dalam mazhab, itu rukun tawil ya enggak apa-apa diperpanjang. Tapi kalau ikut muktamad mazhab, kalau diperpanjang seukuran fatihah atau seukuran tasawuf, kalau duduk di antara dua sujud, maka batal sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Wa illa fala, tapi harus dilihat dari syaratnya apa? Amidan sengaja dan aliman, tahu hukumnya. Jika tidak tahu fala, maka fala tabtul. Ila kecuali itidal rokati al-akhirati, kecuali itidal di rokat terakhir, fi fardin au naflin, di sholat fardu ataupun sholat nafil atau sholat sunnah, fa'inna tatwilahu la yubtilu, karena memperpanjang di itidal, itidal ya, rokat terakhir tidak batal, kama naqalahu al-wana'i an ibni Hajar. Sebenarnya dinukil al-wana'i dari Ibnu Hajar. Jadi al-wana'i ini generasi setelah Ibnu Hajar ya. Kemudian asani asyara yang ke-12. At-tumaknina tu fihi ay hadzal julus. Tumaknina di duduk di antara dua sujud. Kama dzakarna fi ruku, sebagaimana kita kami sebutkan tumaknya dalam ruku, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Khalat. Sumarfa, kemudian angkatlah, bangkitlah hatta tatma'ina jalisan, bangkit dari sujud sampai engkau tumaknina dalam keadaan jalisan duduk. Asalisa asyara yang ke-13, asujudu asani. Sujud yang kedua, tadi sujud pertama ini dihitung lagi ya rukun. Yaitu misla sujudil awwali, yaitu semisal dengan sujud pertama, fima mara yang telah lewat, fihi di dalam sujud pertama, min wujubi, yaitu berupa wujub wajibnya wadil adha, meletakkan anggota-anggota sujud as-sab'ati yang jumlah 7, daf'atan wahidatan satu kali peletakan berbarengan, wa wiri dalika dan hukum-hukum yang lain, wa kararo asujudu asujuda duna wiri li anu ablaga fit tawadu'i. Kenapa di dalam sholat itu sujud di apa namanya diulang, yang lainnya tidak? Rukuk satu kali, sujud dua kali, itidal satu kali. Sujudnya kenapa diulang? Li annahu ablagu fit tawadu, karena lebih lebih tawadu. Ablag itu ya lebih kuat apa tawadunya. Karena sujud itu kan meletakkan apa kepala, yang kepala itu ya anggota badan yang ya bisa dikatakan fisik yang paling ini ya, yang paling dimuliakan. Ini kemudian diletakkan di bawah sejajar dengan kaki. Nah, ini ada sisi kerendahan, ketawaduan. Nah, ini hikmah saja ya. Karena sebenarnya juga tidak tahu kan, kalau ada nas yang menyebutkan demikian. Kalau hikmah kan ijtihad dari para ulama, kenapa demikian dan demikian. Ar-rabi'ah asyara, yang ke-14, at-tumakninatu fihi, ay fi sujud asani. Kamadza karena fi ruku'i, sebagaimana kami sebutkan dalam ruku, walau ta'arodo, seandainya bertentangan, at-tankisu, tankis, wawad ul-a'do, dan meletakkan anggota sujud, kudima at-tankisu, lilitifaki ala wujubi indan nawawi warofi. Jadi ini ta'arod itu pertentangan antara tankis apa tadi? Tankis itu apa? Kepala dan bahu itu lebih rendah daripada pantat dan sekitarnya. Itu wajib di dalam sujud, jadi syarat sahnya sujud ya. Nah, sekarang bertentangan antara meletakkan a'dha anggota sujud, bertentangan dengan tankis. Jadi kalau dia bisa tankis, nanti anggota sujud nggak bisa diletakkan. Tapi kalau bisa meletakkan, kalau diletakkan anggota sujud, dia nggak bisa tankis. Maka di mana yang diunggulkan? Kutima tankis. Diutamakan yang tankis. Yang penting tankis. Lilitifaki, karena ada kesepakatan ala wujubihi, wajibnya tankis. Inda an-Nawawi wa Rafi'i. Menurut Nawawi dan Rafi'i, sujud tidak sah kalau tidak tankis. Wa amma wadul a'dha, adapun meletakkan anggota-anggota sujud, wala yajibu inda Rafi'i, tidaklah wajib menurut Rafi'i illa kecuali wad ujuz'in minal jabhah. Hanya jabhah saja. Kalau menurut Rafi'i ya, ini Rafi'i dan Nawawi ini kan Syekhon ya, dua Syekh dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ya sering disebut-sebut namanya kesepakatan mereka berdua menjadi apa? Muktamad madhab. Kalau Rafi'i sama Nawawi berselisih, para fuqaha Syafi'iyah mengunggulkan Ar-Rafi'i. An-Nawawi ya. An-Nawawi datangnya belakang gitu ya, lebih diunggulkan. Kata kalau yang kerja keras Ar-Rafi'i dulu yang mentahrir mazhab itu. Jika ada khilaf perselisihan di antara ashab lucu itu Ar-Rafi'i dulu. Karena kitab-kitabnya Nawawi itu banyak itu kalau kita lihat kan meringkas kitabnya Ar-Rafi'i ya. Kayak apa namanya Minhajut Thalibin meringkas Muharrar punyanya Rafi'i, Radhut Thalibin meringkas Al-Wajiz Sarah Al-Aziz Salah Sarah Al-Wajiz. Ini diunggulkan yang belakangan. Meskipun dari sisi kefakihan ya ada yang mengatakan Ar-Rafi'i afqah lebih faqih daripada Nawawi. Tapi Imam Nawawi lebih menonjol dari sisi hadisnya. Kalau kita perhatikan memang seperti itu, lebih menonjol dari sisi hadis dan datang belakangan. Jadi kalau untuk Imam Rafi'i ya yang penting jabah saja gitu. Ya kayak gini faedah ini ya terselip terkadang seperti kan ini kan khilaf internal. Ada ta'arud gini seperti ini kan masail-masail yang lumayan lanjutan itu. Walau rafa'a ra'sahu wa huwa sajidun ba'da tuma'ninati tsumma 'ada wat al-jabhati batulat shalatu. Seandainya rafa'a dia mengangkat ra'sahu kepalanya wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud ba'da tuma'ninati setelah tuma'ninah. Tuma a'ada wad al-jabhati, kemudian dia kembali meletakkan jabhannya, batolat sholatku, batal sholatnya. Bikhilafi ma'lawro fa'udban min a'lui sujudi wa'ir roksi suma a'adau fa'uran fa'ina latabtul. Ini tafrik dari pendapatnya Rafi'i mungkin ya, Allah alam anak masih. Jadi kalau jabah itu, ini pentingnya jabah ini dalam anggota sujud ini, dia sujud sudah tuma'ninah, kemudian diangkat kepalanya, otomatis jabahnya terangkatkan itu. Sudah tuma'ninah, kepala diangkat, letakkan lagi, batal sholatnya. Tapi kalau anggota sujud yang lain, ya lutut, kedua telapak tangan bagian dalam, dan kedua jari-jari kaki bagian dalam itu diangkat. Ya, dia diangkat. Tapi kepalanya tidak, kemudian langsung dikembalikan meskipun fauron langsung, maka enggak batal. Ya, jadi berat juga ya ketika sujud tuh ngangkat-ngangkat anggota sujud tuh berarti berat juga ini. Sampai seperti itu ya. Coba kita lihat ini ya. Jadi kan ini fi hilafi lau rafa'a udwan, dia mengangkat anggota sujud, udwan min alu sujud, wa ra'si kepala tidak. Misalnya tangan diangkat summa a'adahu fauron, kemudian dia langsung kembalikan tidak batal. Fainaha la tabtul. Jadi kata-kata fauron tadi lo. Diangkat langsung kembalikan. Berarti mafhumnya kalau diangkat dipertahankan enggak dikembalikan berarti bisa batal kalau menurut mafhumnya ya dari qaid ini. Karena pada asalnya penyebutan apa? Keterangan tambahan itu pada asalnya itu jadi qaid. Jadi qaid itu maksudnya jadi batasannya sehingga bisa diambil mafhum mukhalafah. Ya, pemahaman apa terbaliknya. Contohnya gini. Ini tadi. Dia mengangkat selain anggota dia mengangkat anggota sujud, satu anggota sujud selain kepala, selain jabah. Langsung dikembalikan. Ya, kata-kata langsung dikembalikan itu untuk apa disebutkan? Berarti itu ada faedahnya. Hukum asalnya itu ada faedahnya, berarti kalau enggak langsung dikembalikan bisa batal. Karena belum mengatakan langsung dikembalikan tidak batal. Ada kuatnya langsung dikembalikan. Nah, ini tadi yang masalah jabrah ini loh. Dia mengangkat kepalanya, wahwa sajidun, posisi sujud, diangkat kepalanya. Sudah tumakninah ya. Kalau enggak tumakninah ya enggak usah dibahas. Ya kan? Nah, belum tumakninah berarti enggak sah. Ya, sujud belum tumakninah diangkat. Nah, berarti kan enggak sah sujudnya. Nah, sehingga untuk apa dibahas pengangkatan? Kalau ya tumakninah enggak tercapai. Nah, ini sekarang tumakninah sudah tercapai. Ba'da tumakninah. Suma'ada wat al-jabah. Kemudian balik diletakkan lagi. Batolat sholat itu batal sholatnya. Ya. Angkat. Nah, ini ana masih anu ya. Belum tahu tafriknya ini dia ke pendapatnya Rafi'i atau secara umum. Tapi kalau tafrik ke pendapatnya Rafi'i ya ke Nawawi lebih-lebih lagi atau ke Muktamad, karena Muktamad itu semuanya jadi wajib diletakkan gitu kan. Kalau Rafi'i kan hanya jabah saja yang wajib. Ya, ini apa namanya? Kayaknya nggak ada di kitab-kitab ini yang pernah kita belajar di Madarussalam, belum ada ibarat ini. Nah, kan ada ini ya, maka ada pertanyaan itu, bagaimana kalau seorang sujud itu kakinya diangkat? Sah enggak? Ini kan ada yang mengatakan untuk kehati-hatiannya jangan, karena itu nanti ya melanggar di hadis. Perintah untuk meletakkan tujuh anggota sujud tadi. Hanya masalah membatalkannya ini yang perlu kita dalami dari sisi ilatnya seperti apa. Karena kalau kita nah, ini kalau Allah. Ya. Ya, keterangannya seperti ini. Dia kepalanya diangkat. Setelah tumakninah kembali lagi dia batal. Padahal kalau kita lihat rukun-rukun sholatnya itu kan kalau masalah sahnya ya, sah sholat kan ada tumakninah tuh. Yang penting sujud tumakninah kan, kalau yang penting sujud, ada tumakninah kan sah. Begitu enggak? Ya. Tapi masalahnya, kalau dia itu, kalau versinya Rafi'i itu kan gini, kalau kita ke Rafi'i dulu, mau Rafi'i, yang penting jabah nempel di tempat sujud. Nah, ketika dia sudah tumannya itu kan sudah sujud tuh. Kalau dia diangkat, kemudian sujud lagi, berarti sujudnya nambah. Betul enggak? Sujudnya nambah enggak itu? Menurut nambah enggak sujudnya itu? Dia tadi sujud, jatuhnya dia diangkat, sujud lagi. Nah, itu bisa berarti penambahan. Ya. Jadi nanti sujudnya kan 3 kali jadinya. Nah, sudah tumakninah tadi. Sudah terenggap selesai sujud. Kok diangkat sujud lagi. Nah. Nampaknya ilatnya seperti itu yang Anda pahami dari batalnya ini. Karena kalau dari sisi tumakninahnya, dia sudah tumakninah kok sujud. Kalau sudah tumakninah sujudnya sah. Untuk kemudian apa sisi batalnya itu dari apa? Dia sudah tumakninah. Tapi kalau dari sisi tadi, dia itu ketika sujud tumakninah diangkat, sujud lagi. Nah, bisa jadi adalah itu hitungan sujud lagi. Jadi menambah gerakan dalam sholat dengan sengaja. Ya. Kan nggak boleh batal kan, menambah gerakan. Rukuk 1 kali dia malah rukuknya 2 kali. Ya. Menambah gerakan dalam sholat. Itu yang Anda pahami ilatnya ya. Nah, kalau kita nggak ngomongkan ilat, ini sudah kayak gitulah hukumnya. Tapi kalau kita mau menggali ilatnya, karena ini di sini nggak disebutkan. Ya, kita juga, Anas sendiri belum tahu ilatnya itu, yang Anas pahami adalah seperti itu. Jadi, sejati adalah menambah gerakan di dalam sholat tadi, gerakan yang sama. Dengan sengaja. Ya, Allah alam sholat, demikian. Itu seperti itu kan faedah-faedah yang sudah pernah belajar kitab-kitab yang lain, ada faedah-faedah baru diberi tanda di stabilo atau dilingkari, yang belum paham di standartannya, oh ini menyisakan PR apa yang harus digali ulang gitu ya, diberi tanda seperti itu. Nanti kita murojaah, kemudian nanti bisa suatu saat diperdalam lagi seperti itu ya. Jadi diberilah tanda-tanda itu biar nanti kalau kita mencari masail-masail penting itu kita enggak kesulitan. Oh ini ada masalah-masalah yang penting, masalah-masalah penting kita sudah beri kita tanda. Demikian yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk bisa istiqomah dan ikhlas dalam beramal. Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan partisipasinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.